Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Para pendengar radio dakwah Salafiyah dan ikhwani talabah fimani wa rahimakumullah, kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah karya al-Imam Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Muslih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada permasalahan yang ke-24. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu ar-rabi'atu wal 20, permasalahan yang ke-24, tarkud dukhul fil haqqi idza sabaqahum ilaihi ad-du'afa takabburan wa anafatan. Orang-orang jahiliyah tidak mau mengikuti kebenaran karena telah didahului oleh orang-orang yang lemah. Orang-orang jahiliyah dari kalangan para pembesar, dari kalangan orang-orang terpandang di masyarakat, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki jabatan, tidak mau lagi mengikuti kebenaran sebab mereka telah didahului oleh orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah sudah lebih dulu mengikuti kebenaran, lebih dulu menjawab seruan para rasul, sehingga hal itu membuat mereka tidak mau lagi mengikuti ajaran para rasul, takabburan wa anafatan, dikarenakan kesombongan mereka dan menjaga harga diri. Ini harga diri menurut mereka. Menurut mereka, kalau mereka mengikuti kebenaran, berarti mereka derajatnya jatuh menjadi sama dengan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, dan mungkin mereka anggap orang-orang bodoh yang telah lebih dahulu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun sebenarnya kebodohan itulah yang mereka lakukan. Tidak mau mengikuti kebenaran dengan alasan karena kebanyakan yang mengikuti kebenaran itu adalah orang-orang miskin atau orang-orang bodoh menurut mereka, justru perbuatan itulah kebodohan yang besar. Oleh karenanya mereka disebut dengan orang-orang jahiliyah. Dinisbatkan kepada al-jahal, bodoh. Zaman mereka disebut zaman jahiliyah karena mereka tidak mau mengikuti kebenaran dengan alasan-alasan yang bodoh. Dan sebabnya karena takabburan wa anafatan, karena kesombongan dan meninggikan diri yang ada dalam diri mereka. Dan ini adalah bahaya yang sangat besar. Apabila kesombongan ada dalam diri seseorang, inilah yang paling banyak menghalangi seseorang dari mengikuti kebenaran. Sedangkan orang-orang miskin pada umumnya tidak memiliki rasa sombong sebagaimana orang-orang yang kaya, sebagaimana orang-orang besar, sebagaimana para tokoh, para pembesar masyarakat. Di dalam hati mereka ada kesombongan, sehingga ketika orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, para du'afa telah mengikuti suatu kebenaran, mereka tidak lagi mau mengikuti kebenaran tersebut karena takut derajat mereka jatuh atau mereka menjadi sama dengan orang-orang yang lemah tersebut. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Dan janganlah engkau wahai Muhammad mengusir orang-orang yang selalu beribadah kepada Rabb mereka pada pagi dan petang hari dengan hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan ikhlas. Ma alaika min hisabihim min syai', tidak ada atasmu tanggung jawab sedikit pun dalam hisab mereka. Artinya, mereka mau berbuat kebaikan atau kejahatan, tidak ada tanggung jawab bagimu sedikit pun. Wa ma min hisabika alaihim, demikian pula mereka tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu sedikit pun. Min syai', fatatrudahum, sehingga engkau boleh untuk mengusir mereka. Fatakuna minadz zalimin, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-An'am ayat ke-52. Tentang ayat ini, ulama mufassirun dari kalangan sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikut mereka menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan permintaan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, bukan orang-orang terpandang yang sudah lebih dahulu beriman sebelum mereka. Dan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat majelis khusus bagi mereka, jangan dicampur bersama orang-orang yang lemah tersebut. Disebutkan mereka adalah Suhaib, Bilal, Ammar, dan Khabbab. Ini adalah para sahabat yang awal-awal masuk Islam di masa pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan dakwah kepada manusia. Orang-orang yang lemah ini yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para pembesar itu merasa tidak suka kalau harus duduk bergabung bersama orang-orang yang lemah tersebut. Karena sebagian mereka adalah budak, sebagian mereka orang-orang miskin, bukan orang-orang terpandang. Maka mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dibuat pertemuan khusus. Kapan untuk orang-orang miskin, kapan untuk orang-orang kaya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi permintaan mereka. Allah katakan, وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Dan janganlah, wahai Muhammad, kamu mengusir orang-orang yang selalu beribadah kepada Rabb mereka, yaitu orang-orang miskin yang telah beriman kepadamu. Mereka beribadah kepada Rabb mereka pada pagi dan petang hari, mereka hanya menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-An'am ayat ke-52. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Dalam ayat selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, demikianlah kami uji orang-orang kaya tersebut dengan adanya orang-orang miskin. Apakah mereka mau mengikuti kebenaran, ataukah mereka menyombongkan diri? لِيَكُلُ أَهَاُولَٰئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا. Agar mereka mengatakan, apakah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada mereka dengan harta yang melimpah di antara kami, ataukah sebenarnya kamilah orang-orang yang terpandang dikarenakan harta yang melimpah Allah berikan kepada kami. Ini kesombongan mereka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka, alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa orang-orang yang bersyukur itu? Jadi kekayaan seseorang, kehormatan yang dia miliki, inilah diantara penyebab munculnya kesombongan di dalam dirinya. Dan kesombongan ini kemudian menghalangi dia untuk mengikuti kebenaran. Disebabkan yang telah mengikuti kebenaran mendahului dia adalah orang-orang yang lemah, bukan orang-orang terpandang, bukan orang-orang sukses di dalam bisnis, bukan para pejabat, sehingga mereka tidak mau lagi mengikuti ajaran yang benar. Kemudian mereka berdalil ajaran yang diikuti oleh orang-orang lemah tersebut salah, sebab tidak diikuti oleh orang-orang yang kuat, yakni kuat ekonominya dan sebagainya. Dalam permasalahan berikutnya berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, al-mas'alatul khamisatu wal 'ishrun, permasalahan yang ke-25, al-istidlal 'ala butlanihi bi sabaqid du'afa. Mereka berdalil akan kebatilan suatu ajaran atau kebenaran ajaran Islam, ajaran yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka anggap itu salah disabaqid du'afa, dikarenakan yang mengikuti ajaran tersebut adalah orang-orang yang lemah. Pada umumnya yang mengikuti ajaran tersebut bukan orang-orang kaya, bukan para pejabat, bukan tokoh-tokoh masyarakat, apalagi yang disebut tokoh-tokoh agama. Justru yang mengikuti ajaran itu orang-orang yang dianggap sebelah mata oleh masyarakat, karena dia bukan tokoh agama, bukan pula tokoh masyarakat, bukan pejabat, bukan orang terhormat, bukan pula orang kaya. Lalu hanya karena itu mereka mengatakan, kalau begitu ajaran yang mereka mengikuti itu salah. Ditambah lagi, mereka membuat istilah-istilah, ajaran yang mereka ikuti itu ajaran Wahabi, atau ajaran keras, ajaran ekstrim. Padahal yang mereka sebut demikian benar-benar berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang perbuatan orang-orang jahiliyah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana ucapan mereka, kaqaulihi ta'ala, لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-11. Orang-orang musyrik mengatakan, andaikan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baik, ma sabaquna ilaih, Tentunya orang-orang yang lemah, orang-orang miskin tidak akan mendahului kita di dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalil mereka. Kalau begitu, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah menurut mereka. Sebab yang mengikutinya bukan orang-orang yang terhormat, bukan kita yang mengikutinya, bukan orang-orang kaya. Inilah sifat dan karakteristik orang-orang jahiliyah dahulu. Sebagaimana juga pada awal atau rasul yang pertama diutus, Nabi Nuh alaihi salam, mereka pun mengatakan, "Anu'minu laka wattaba'akal ardalun?" Apakah kami harus beriman kepadamu sedangkan yang mengikuti kamu hanyalah orang-orang rendahan? Mereka juga mengatakan, "Wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badir ra'yi." Kami tidak melihat yang mengikuti engkau kecuali orang-orang rendahan yang tidak pintar, tidak cerdas, pandangan mereka pendek. Ini ucapan mereka. Demikian pula orang-orang kaya, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan harta, ketika diutus kepada mereka rasul, mereka menolak. "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pada satu negeri kecuali orang-orang kaya, orang-orang yang hidup dengan penuh kenikmatan di negeri tersebut mengatakan, 'Inna bima ursiltum bihi kafirun.' Sungguhnya kami ingkari, kami kafiri apa yang kalian bawa, yaitu ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam." Demikianlah sifat-sifat mereka dikarenakan kesombongan yang ada dalam diri mereka. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang kesombongan, beliau bersabda, "Al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Jadi lihat diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang menolak kebenaran? Maka kitalah orang yang sombong kalau begitu. Apakah kita yang tidak mau mentauhidkan Allah dengan terus melakukan perbuatan syirik, berdoa kepada selain Allah, mengharap kepada selainnya, tawakal kepada selainnya, mengeluh kepada selain Allah, datang kepada dukun, meminta pertolongannya bukan minta kepada Allah? Maka inilah sebenarnya orang-orang yang sombong. Apakah kita orang yang tidak mau sujud dan tidak mau rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 waktu dalam sehari? Maka inilah orang-orang yang sombong yang sebenarnya. Sebagai wanita, apakah sudah mau mengenakan pakaian yang syar'i sebagaimana yang Allah perintahkan, menutup aurat sebagaimana yang Allah perintahkan? Siapa yang menolaknya, itulah sebenarnya orang-orang yang sombong. Jadi, orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Bersamaan dengan itu, mereka pun menganggap remeh manusia. Inilah sifat orang-orang jahiliyah. Mereka anggap remeh sebagian orang hanya karena mereka miskin, hanya karena mereka bukan orang terpandang, hanya karena mereka bukan tokoh masyarakat, apalagi tokoh agama. Sehingga ketika mereka mengikuti kebenaran, mereka anggap itu ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Sebab alasan mereka, Ustadz Fulan saja tidak setuju dengan ajaran tersebut. Kiai Fulan saja tidak mengikuti mereka, tidak mengikuti ajaran mereka. Berarti ajaran mereka salah. Ini ciri-ciri orang-orang jahiliyah yang diadopsi oleh sebagian orang hari ini. Mereka menolak kebenaran dengan alasan kebenaran tersebut atau ajaran tersebut tidak diikuti oleh para tokoh atau para pembesar kaum. Maka janganlah kita mengikuti sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Alhamdulillah, inilah penjelasan permasalahan atau karakteristik jahiliyah yang ke-24 dan ke-25. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya mab'ad. Bismillah. Apa betul hukum pancung di Saudi Arabia termasuk melanggar HAM? Itu betul kalau menurut orang-orang kafir. Ini ucapan orang-orang kafir. Mereka lebih mementingkan yang namanya HAM dibanding hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kenyataan yang sebenarnya mereka itu justru para pelanggar HAM yang sejati. Lihat berapa banyak yang dibunuh oleh pasukan Amerika di Irak. Berapa banyak yang mereka bunuh di Afghanistan? Kaum muslimin itu. Bukan orang-orang kafir yang mereka bunuh. Kaum muslimin. Lalu, di sisi lain mereka berbicara tentang HAM. Ini dusta, kebohongan belaka. Dengan mudahnya mereka tumpahkan darah kaum muslimin. Lalu, pada saat yang lain, mereka berbicara tentang hak asasi manusia. Jutaan manusia, jutaan kaum muslimin dibantai oleh pasukan Amerika di Afghanistan, di Irak, dan di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Adapun hukum yang ada di Arab Saudi, itu bukan membunuh manusia, bukan memancung manusia yang tidak bersalah. Memang dia pantas dibunuh. Kenapa? Karena dia telah membunuh orang lain. Dan ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan. Bunuh, dibalas bunuh. Nyawa, dibayar nyawa. Ini keadilan. Dan Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatum ya ulil albab, la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya, untuk kalian, di dalam hukum qisas, itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Kalau kalian berakal, kalau kalian memiliki akal sehat, sesungguhnya kalian memahami, di balik hukum qisas itu ada kehidupan. Apa itu? Yaitu, orang-orang yang akan membunuh menjadi takut. Orang-orang yang akan melakukan kejahatan pembunuhan itu akan menjadi takut. Kalau dia tahu, dia akan dibalas bunuh. Bukankah begitu? Berbeda kalau dia tahu, paling dipenjara 5 tahun. Kalau berkelakuan baik, bisa dikeluarkan. Atau kalau punya duit, bisa disogok hakimnya, sudah keluar, bebas. Atau bisa minta pemaafan dari raja atau presiden. Maka dia tidak akan takut untuk membunuh. Tetapi kalau dia tahu, dia pasti akan dibalas bunuh, maka dia akan takut. Dan ini, kalau tidak diterapkan, maka akibatnya akan terjadi pembunuhan di mana-mana. Akan mudah orang saling membunuh. Dan juga, kalau terjadi pembunuhan, maka pihak keluarga yang dibunuh tersebut bisa jadi melakukan pembalasan yang lebih kejam daripada perbuatan orang yang membunuh keluarga mereka. Sehingga kita sering mendengarkan terjadinya peperangan antar kampung karena salah satu anggota mereka itu dibunuh. Ini sudah terjadi. Salah satu keluarga yang ada di kampung tersebut dibunuh oleh orang dari kampung yang lain. Maka mereka menuntut balas, mereka serang sekampung tersebut. Padahal yang membunuh cuma satu. Ini karena apa? Karena tidak ditegakkan hukum qisas pada mereka. Jadi, di dalam qisas ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak orang-orang yang berakal untuk berfikir. Sehingga Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya bagi kalian itu, di dalam qisas terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi jangan mudah percaya dengan berita-berita media yang terlalu membesar-besarkan dan menyalahkan hukum qisas yang ada di Saudi Arabia. Itu hukum Islam. Kalau kita mencela negara Saudi Arabia, itu lebih ringan dibanding kita mencela hukum Islam. Jangan sampai kita sudah tidak mampu menerapkan hukum Islam, malah negara yang mampu menerapkan hukum Islam kita celah. Dua kesalahan kita buat. Kita tidak menerapkan hukum Islam, malah kita mencela orang yang mau menerapkan hukum Islam. Dan media-media ini kebanyakan dusta. Mereka hanya mau menyiarkan berita yang buruk-buruk tentang Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia. Dan dikhawatirkan tujuan mereka sebenarnya untuk menjelek-jelekkan Islam. Sebab mereka tahu, itu adalah hukum Islam. Adapun cerita-cerita yang baik, TKI, TKW yang beruntung, masih banyak majikan-majikan yang baik kepada TKI dan TKW, itu tidak pernah mereka angkat. Yang mereka ceritakan yang buruk saja terus. Jangan mudah percaya dengan media-media ini. Dan kembali kita ingatkan, sebagaimana kemarin ada pertanyaan tentang hukum TKW pergi bekerja di luar negeri, ini hukumnya haram jika tanpa disertai oleh mahram. Inilah sebenarnya di antara akar permasalahan para TKI dan TKW yang ada di luar negeri. Karena mereka pergi tanpa mahram, tanpa suami yang menemani mereka, sehingga mereka mudah dilecehkan, mereka dizalimi tanpa ada yang bisa membantu mereka. Baik. Apa hukumnya gambar kartun pada pakaian anak-anak? Misalnya pakaian bayi yang gambarnya kecil-kecil. Sama saja. ini tidak dibolehkan, ini termasuk gambar-gambar bernyawa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, asyaddun nasi bala'an, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Demikian pula malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar bernyawa. An Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qatala wazagan fi awwali darbatin kutibat lahu 100 hasanatin wa fi thaniyati duna dhalik wa fi thalithati duna dhalik." Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membunuh cicak, cicak di sini masuk seluruh kategorinya, seluruh bangsanya, seluruh jenisnya seperti tokek dan yang lainnya. Barang siapa yang membunuh cicak pada pukulan yang pertama, maka dituliskan baginya 100 kebaikan. Adapun pada pukulan yang kedua, maka pahalanya lebih sedikit, dan pukulan yang ketiga lebih sedikit lagi. Afwan Ustaz, apa hadis tersebut sahih? Hadisnya sahih, bahkan disepakati kesahihannya oleh seluruh ulama ahlul hadis, karena diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, di sini rutin setiap Jumat saya pengajian, tapi sebelum pengajian diadakan baca al-berjanji pakai speaker baru pengajian. Setelah pengajian tahlil secara berjamaah, termasuk bid'ah ya Pak Ustaz? Kalau pengajian seperti ini saya tinggalkan, berdosa tidak? Dan apakah sama pahalanya kalau mendengarkan pengajian Pak Ustaz dengan tidak langsung? Tolong jawab dengan tepat. Terima kasih. Wassalam, hamba Allah di Cipari. Tentang berzanji, tahlil, berjamaah, ini adalah perbuatan bid'ah, perbuatan mengada-ngada di dalam agama, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan yang paling berbahaya, sebetulnya dalam ucapan-ucapan syair berzanji itu mengandung kesyirikan. Banyak sekali ucapan yang berlebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mungkin orang yang baca juga tidak paham karena dalam bahasa Arab, sehingga dia terus membacanya. Dan yang lebih parah lagi, dia sudah paham tapi dia menganggap itu bukan kesyirikan. Seperti dalam syair Busiri yang juga biasa dicetak bersama kitab Al-Barzanji, disebutkan syair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda huduthil hadithil amam." Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa musibah. Ini jelas syair yang mengandung kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah, sebagai tempat perlindungan manusia ketika dia ditimpa musibah-musibah. Dan masih banyak lagi dalam syair-syair berzanji yang mengandung perbuatan atau ucapan-ucapan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tahlil secara berjamaah itu merupakan bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu baik, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya mendahului kita. Sudah mendahului kita di dalam melakukannya. Kalau pengajian seperti ini saya tinggalkan, berdosa atau tidak? Bahkan sebaliknya, kalau terus mengikuti pengajian ini, maka akan mendapatkan dosa. Karena berarti mengikuti perbuatan mungkar, ikut melakukan perbuatan mungkar dan meninggalkannya, insyaallah ta'ala akan mendapatkan pahala dan akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada itu. Dan apakah sama saja pahalanya kalau mendengarkan pengajian Pak Ustaz dengan tidak langsung? Tolong dijawab. Tentunya menghadiri pengajian di majelis ilmu dengan duduk di majelis ilmu itu berbeda dengan tidak menghadirinya secara langsung. Tetapi dengan syarat yang dihadiri itu betul-betul majelis ilmu, bukan majelis bid'ah. Pahala penting kita kejar di dalam thalabul ilmi, namun yang lebih penting dari itu adalah ilmu yang terkandung di dalamnya. Kalau majelis ilmu diisi dengan kebid'ahan, maka dipastikan itu bukan majelis ilmu yang benar-benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tujuan kita menuntut ilmu tidak akan tercapai kalau kita mengikuti majelis-majelis tersebut. Baik. Afwan Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana ingin tahu, selain mazhab Syafi'i, siapa saja dan ulama yang masih diambil ilmu di masa sekarang? Banyak sekali ulama di masa sekarang. Ulama-ulama, terutama ulama-ulama yang ada di dua kota suci, di Makkah dan di Madinah. Kalau pergi ke Makkah, umrah, coba lihat, biasanya habis maghrib ada para ulama yang mengajar, yang duduk di kursi, ada kursi-kursi khusus yang disediakan, itu ulama. Masih banyak ulama di zaman ini. Dan tidak semua orang yang mengaku mazhab Syafi'i itu dapat diambil ilmunya. Bahkan seringkali orang yang mengaku mazhab Syafi'i, apa yang dia amalkan tidak sesuai dengan ajaran al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Atau dia hanya mengikuti imam Syafi'i dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah dia ikuti tasawuf atau asyariyah. Padahal imam Syafi'i sangat membenci tasawuf, sangat membenci yang namanya tarekat sufiyah dan aliran-aliran sesat, filsafat, ilmu kalam, dan yang lainnya. Ini yang banyak terjadi. Dia dikenal sebagai pengikut Syafi'i, ulama Syafi'i. Tapi hanya dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah, dalam masalah iman, dia tidak mengikuti imam Syafi'i. Ini yang terjadi. Maka, lihat apakah yang diajarkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai yang dipahami oleh Rasulullah SAW para sahabatnya atau tidak. Ini yang paling terpenting. Syekhul Anam Cipari, apakah diperbolehkan semaan Al-Quran secara berjamaah? Kalau dengan semaan artinya mendengar ya. Baik. Kalau maksudnya untuk belajar, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syamsuddin, Abu Abdullah, Muhammad bin Ahmad bin Uthman, bin Qaymaz Al-Turkumani, Al-Fariqi, Ad-Dimashqi, Al-Syafi'i. Nah ini contoh ulama Syafi'i yang sebenarnya, Imam Al-Zahabi. Diterjemahkan oleh Abu Zufar Imtihan Asy-Syafi'i, penerbit Pustaka Arafah Shalih, apakah dari Ma'had Salaf atau bukan, dari Aang Majenang. Saya tidak tahu penerbitnya, tidak tahu juga penerjemahnya, tetapi penulisnya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang dikenal dengan nama Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan beliau adalah salah seorang murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mazhabnya dalam fikih itu Hambali dan muridnya ini Syafi'i. Demikian pula Imam Ibnu Katsir Syafi'i, guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Hambali. Jadi yang menjadi ukuran untuk mengikuti seorang ulama adalah kecocokan dia dengan Al-Quran wa Sunnah sesuai pemahaman salaf. Baik. Assalamualaikum Kiai, Kamilin dari Cilacap. Pernah dalam pengajiannya menyampaikan solat jamaahnya orang-orang NU dihalangi syaitan. Dan solat jamaahnya aliran Wahabi dibantu syaitan. Maaf minta nasihat untuk pelurusan bagi yang suka menjelekkan organisasi lain by Ahmad Lakbok. Apa maksudnya dihalangi syaitan dan dibantu syaitan? Solat berjamaah itu adalah amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka siapa saja dari kaum muslimin yang mengamalkannya, pasti syaitan tidak akan suka. Akan dihalangi oleh syaitan. Tetapi, kalau dia mengamalkannya dengan penuh kebid'ahan, maka syaitan suka. Itu yang dibantu oleh syaitan. Kalau yang menjauhi kebid'ahan, tentunya syaitan tidak akan suka. Demikian, wallahu alam. Maaf Pak Ustadz, makam Rasul SAW di Madinah dibangun dengan cukup baik. Mengapa Anda melarang kuburan seseorang ditinggikan, apalagi dibangun? Markum di Cilacap, Jawa Tengah. Yang pertama, kuburan Rasulullah SAW itu tidak dibangun. Benar bahwa Rasulullah SAW kuburannya diberikan pagar penghalang di dalam suatu ruangan. Karena asalnya itu adalah rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW dikubur di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak dibangun sampai hari ini. Dan tidak pula dikubur di masjid. Tetapi di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun sekarang posisinya sudah berada dalam masjid, tetapi secara hukum dia tetap dianggap sebagai rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun ketika beliau masih hidup. Jadi tidak bisa kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di masjid, padahal masjidnya dibangun ketika beliau masih hidup. Baik. Andaikan pun benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuburannya dibangun, kita katakan siapa yang membangunnya? Apakah para sahabat atau para penguasa yang datang setelah kematian sahabat, yang mereka itu tidak mengikuti petunjuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalaupun benar kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibangun, itu bukan dalil. Sebab yang membangunnya adalah orang-orang yang menyelisih sunnah, yakni para penguasa yang datang setelah para sahabat, penguasa yang berkuasa setelah sahabat, yang berkuasa di Madinah khususnya. Bukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oleh karenanya, ketika perluasan Masjid Nabawi dan rumah Aisyah sampai kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya masuk di areal masjid, masih ada sahabat yang hidup pada waktu itu, sisa-sisa mereka, dan mereka mengingkari. Hanya saja penguasa tetap memasukkan kuburan tersebut ke dalam areal perluasan masjid. Baik. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah melarang untuk membangun kuburan. Bahkan beliau memerintahkan yang sudah dibangun untuk diratakan, dihancurkan. Seperti dalam hadis Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala aba'atuka?" Atau kata Ali bin Abi Thalib kepada pegawainya, "Sesungguhnya engkau akan aku utus ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu telah mengutusku." Apa perintah pengutusan Ali bin Abi Thalib? "Alla tada'a timsalan wa fi riwayatin suratan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Janganlah engkau biarkan ada satu patung atau gambar bernyawa kecuali engkau hancurkan, dan tidaklah kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau mengamalkannya. Apakah kita mau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti orang yang membangun kuburan beliau? Tentunya yang kita ikuti adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekokohan seseorang di dalam berdalil. Dia hanya berdalil dengan Al-Qur'an was sunnah, tidak mengikuti perbuatan orang. Walaupun dibangun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau sendiri melarangnya, kita ikuti petunjuk beliau, bukan orang yang membangun kuburan beliau. Wallahu alam. Apa hukumnya memberi uang kepada pengamen peminta-minta? Pengamen ini profesi yang haram, sebagaimana telah kita jelaskan haram hukumnya nyanyian dan alat-alat musik. Pengamen ini sebenarnya sama dengan artis-artis itu, para selebritis. Hanya saja bedanya alat-alatnya saja yang beda. Kalau pengamen, alat-alatnya seadanya. Kalau para artis, alat-alatnya canggih yang mereka gunakan. Ini sama-sama sebenarnya pengamen mereka itu. Nah, ini hukumnya haram. Adapun peminta-minta, ini juga tidak boleh. Tidak boleh bagi orang yang meminta-minta tersebut ketika dia tidak sangat membutuhkan dan dia masih mampu untuk berusaha sendiri. Tetapi bagi orang yang memberikan, justru sebaliknya dianjurkan. Siapa yang meminta-minta kepada kita, sepatutnya kita memberikan apa yang dia minta apabila memang kita mampu. Ada yang minta duit, kasih kalau kita mampu. Adapun upah kepada pengamen, itu tidak boleh. Kalau kita mau menyumbang kepada pengamen, tunggu sampai dia tidak menyanyi. Sambil dinasehati, "Saya tidak kasih uang ini karena kamu menyanyi, karena itu haram." Dikasih 100 ribu, 200 ribu, jangan sedikit-sedikit kalau mampu. Tayyib. Apa boleh memberi sedekah untuk pembangunan masjid yang di dalamnya banyak melakukan kebid'ahan, bahkan kesyirikan, seperti masjid jamaah tariqah? Ini masjid dirar, serupa dengan masjid dirar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun untuk syirikan kepada Allah dan memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk membakar masjid tersebut. Jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada masjid yang dibangun, tapi Rasulullah perintahkan untuk dibakar. Menunjukkan bahwasannya tidak boleh kita tolong-menolong atau membantu pembangunan masjid yang di dalamnya akan digunakan sebagai tempat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kampungku katanya keluarga yang akikah enggak boleh makan dagingnya. Kemudian aku bertanya, siapa yang melarangnya? Katanya kiainya. Benarkah demikian? Ini tidak benar. Yang disunahkan, keluarga boleh makan akikahnya. Demikian pula korban dibagi sepertiga untuk dimakan, sepertiga boleh disimpan, dan sepertiga untuk dihadiahkan. Baik. Atau disedekahkan. Bolehkah makan sembelihan dari walimah hitam? Boleh saja. Walimah hitam termasuk perkara yang mubah. Di dalam hadis disebutkan tentang sunahkannya berwudu sebelum hendak tidur. Apabila sudah berwudu kemudian batal wudunya, baik ketika hendak tidur atau sedang tidur, apakah harus mengulangi wudu lagi? Kalau sebelum tidur, disunahkan untuk berwudu lagi, tapi tidak harus, tidak diwajibkan. Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu? Dikatakan beliau termasuk ulama ahlu sunnah, tetapi memiliki beberapa kesalahan. Hanya saja yang menjadi masalah, banyak orang yang mengklaim pengikut beliau mengikuti ajaran beliau, padahal beliau tidak pernah mengajarkan kebid'ahan, dan kesyirikan-kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim tersebut. Ini yang harus dicermati. Siapapun dia, teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan orang-orang yang datang setelah mereka, bukan generasi setelah mereka, kecuali generasi tersebut atau ulama tersebut, apakah Syekh Abdul Qadir Jilani atau yang lainnya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau tidak, maka tidak, kita tidak ikuti. Pengobatan terapi ikan itu syar'i atau tidak? Bagaimana bentuknya pengobatan terapi ikan? Kita belum tahu. Silakan dikirim lagi SMS-nya keterangan. Katanya di kolam ada ikan, terus badannya dimasukkan sama ikan dicium-cium. Ya tidak apa-apa kalau terbukti secara ilmiah bisa menghilangkan penyakit-penyakit tertentu. Sepanjang kita tidak meyakini ikan tersebut sebagai penyembuh, dia hanya sebab. Iya. Mungkin kuman-kuman yang ada di tubuh kita, kebetulan itu makanan ikan. Jadi dia makan kuman tersebut, jadilah orang yang sakit itu sembuh. Wallahu a'lam. Apakah doa itu bisa merubah takdir? Terdapat satu hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan doa dapat merubah takdir, tetapi dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu bukan berarti bahwa Allah belum menakdirkan perubahan tersebut. Tetapi kata beliau, orang yang berdoa dan dirubah takdirnya setelah dia berdoa, itu pun tercakup dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang mukmin harus meyakini semua yang terjadi di alam ini, itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya jualan kaset VCD dan DVD? Tergantung isinya. Kalau isinya lagu-lagu, alat musik, atau film-film, maka ini kemaksiatan. Tolong menolong di dalam dosa dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Makan makanan yang hasil yang haram dari menjual barang-barang yang haram. Kalau yang dia jual adalah sesuatu yang bermanfaat seperti pelajaran, baik pelajaran umum maupun pelajaran agama khususnya, ceramah-ceramah agama, itu bagus. Baik. Saya mengimami salat subuh beberapa saat sebelum saya batal, kemudian saya lanjutkan sampai salam. Saya bingung karena hampir selesai. Berusaha saya karena kebodohan ini? Ini salah. Mestinya orang yang imam yang sudah batal, dia meminta salah satu makmumnya untuk menggantinya dengan memberi isyarat. Iya. Dan solatnya tidak sah, dia harus mengulangi lagi. Mohon sebutkan nama-nama dan dari kelompok apa para pembunuh Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum untuk pelajaran bagi umat Islam. Pembunuh Umar itu orang Majusi, orang Persia, orang Iran. Persia itu sekarang adalah negara Iran. Yang benci kepada Umar bin Khattab dikarenakan beliau yang memerintahkan untuk menyerang orang-orang Persia ketika mereka tidak mau masuk Islam dan tidak mau membayar jizyah. Maka sampai hari ini pun anak cucu mereka, yaitu orang-orang Syiah yang ada di Iran, sangat benci yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Abu Lu'lu' namanya, Abu Lu'lu' al-Majusi, membunuh Umar bin Khattab. Dan menurut referensi Syiah, mereka mengklaim jenazahnya itu dibawa ke Iran. Jenazahnya Abu Lu'lu' setelah dibalas bunuh, atau dia sebenarnya dia bunuh diri. Setelah dia membunuh Umar, dia lari dan tertangkap. Lalu belum sempat dia dibalas qisas, dia bunuh diri sendiri. La'anahullah. Lalu kata orang-orang Syiah, jasadnya dibawa ke Iran. Sehingga sampai hari ini, di Iran itu ada satu kuburan yang mereka buat megah. Mungkin sama seperti kuburan Wali Songo di Indonesia. Mereka buat megah. Dan mereka klaim ini kuburnya Abu Lu'lu' yang menikam Umar. Lalu mereka sembah kuburan tersebut. Jadi penyembahan terhadap kuburan, berdoa kepada penghuni kubur, atau anggapan ini adalah kuburan keramat, itu asalnya kalau dalam umat Islam ini dari orang Syiah. Walaupun klaim kuburan Abu Lu'lu' ini belum tentu benar. Adapun yang membunuh Utsman itu adalah orang-orang Khawarij, yang pada akhirnya mereka juga yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini orang-orang Khawarij. Kenapa mereka membunuh Utsman? Karena menurut mereka Utsman penguasa zalim katanya. Beliau telah berlaku nepotisme karena gubernur-gubernur, para menteri-menteri yang beliau angkat itu berasal dari kerabatnya. Dan beliau banyak memberikan hadiah kepada kerabatnya saja. Jadi inilah Khawarij dahulu, tidak ada beda dengan Khawarij zaman sekarang. penentangan mereka kepada penguasa. Karena apa? Anggapan mereka penguasa itu zalim. Dan mereka membunuh penguasa tersebut. Mereka memberontak kepada penguasa. Baik, ini pelajaran bagi umat Islam. Jangan sampai mengikuti Syiah dan mengikuti Khawarij. Dan asalnya pembunuhan Utsman itu terjadi diawali dengan berita-berita miring atau menjelek-jelekkan Utsman di tengah masyarakat. Mereka provokasi masyarakat dengan menyebarkan berita-berita dusta tentang kejelekan Utsman. Ya, mereka katakan Utsman begini dan begitu. Disebarkan di masyarakat. Persis yang dilakukan oleh media massa hari ini. Tiap hari coba lihat. Presiden terlibat korupsi. Partai penguasa sarang koruptor. BBM dinaikkan dan seterusnya. Setiap hari itu yang mereka kerjakan. Tidak terkecuali sebagian kelompok yang mengaku kelompok Islam seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Coba lihat buletin-buletin yang mereka terbitkan. Isinya caci maki terhadap penguasa. Caci maki ini semakin tersebar, masyarakat terprovokasi, bangkit mereka melakukan demonstrasi. Awalnya mereka lakukan demonstrasi kepada Utsman, minta beliau untuk turun jabatan. Tetapi Utsman menolaknya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada beliau untuk tetap mempertahankan pakaian yang Allah pakaikan kepadanya. Sampai akhirnya mereka membunuh Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Ustaz, saya mau tanya, kalau baca basmalah di awal surat ketika baca Al-Quran, yang bagus dibaca pelan atau keras? Kalau bukan di dalam sholat, dibaca seperti biasa, bukan dengan pelan. Kalau dalam sholat, yang disunahkan dibaca dengan pelan. Ustaz, saya mau tanya, jadi bengkel TV DVD dosa atau tidak? Tapi sudah dimaklumi, kebanyakan televisi siaran-siarannya sekarang ini adalah kemaksiatan. Maka jangan kita tolong-menolong dengan memperbaiki alat-alat untuk menyebarkan kemaksiatan tersebut. Dari Cartam di Sadahayu, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apabila di suatu kampung, orang-orangnya malas ibadah, masjid-masjidnya kosong, wanitanya tidak ada yang pakai jilbab, apakah kampung itu akan ditimpa azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bisa saja. Kemungkinan besar Allah akan menimpakan azab kepada mereka. Sebab Allah telah mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka ingkar, maka kami azab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan yang akan menghalangi suatu kampung dari azab Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah dengan dakwah kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَحْ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan takutlah kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya, kalau kalian tidak berdakwah, tidak mengajak mereka kepada kebaikan, maka azab itu tidak akan menimpa kepada orang yang baik maupun yang zalim. Ini hati-hati. Orang-orang baik yang tinggal bersama orang-orang zalim, orang-orang yang beribadah ditinggal bersama orang-orang yang suka bermaksiat, kalau dia membiarkan mereka, tidak pernah mengingatkan, maka kalau Allah menimpakan azab, semuanya akan kena. Bukan cuma orang-orang yang zalim tersebut. Demikian pula, di antara yang menghalangi azab Allah adalah istighfar. Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, sekarang ini di bulan Rajab, sebagian orang ada yang melaksanakan saum Rajab, apakah betul harus melaksanakannya? Ini termasuk bid'ah, tidak ada dalilnya. Yang ada dalil, puasa, memperbanyak puasa di bulan Syakban. Dan ini sudah bulan Syakban. Ini afwan, ini pertanyaan dari bulan Rajab, baru terjawab. Maaf Ustaz, bagaimana sholat zuhur dan asar saat safar hari Jumat? Ini sholat zuhur dan asar seperti biasa. Ini yang disunahkan, tidak melakukan sholat Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, beliau tidak melakukan sholat Jumat, tapi beliau melakukan sholat zuhur dan asar dengan diringkas. Sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini kemudahan dari Allah. Bagi siapa yang melakukan perjalanan jauh, boleh baginya meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 dan boleh dijamak. Apakah asar ditarik ke zuhur? Dilaksanakan sholat zuhur dulu 2 rakaat salam, baru sholat asar 2 rakaat salam. Atau sholat zuhur dilakukan pada waktu asar. Sama caranya, zuhur dulu 2 rakaat salam, kemudian asar 2 rakaat salam. Apa hukumnya meminta-minta ngamen dalam Islam? Ini sudah kita jawab tadi. Apakah mengajukan proposal kepada instansi termasuk meminta-minta? Termasuk meminta-minta. Dan perlu diluruskan juga, meminta-minta ini untuk apa? Yang tercela itu, kalau dia meminta-minta untuk keperluan pribadi, dalam keadaan dia masih mampu untuk berusaha. Tapi kalau dia minta untuk orang lain, ini bukan minta-minta yang tercela. Apakah dengan proposal atau dengan secara langsung? Ini bukan meminta-minta yang tercela. Ini namanya syafaat. Memberikan syafaat, bukan meminta-minta. Iya. Kalau kita tahu ada para talabatul ilmi yang miskin, kebetulan kita kenal ada keluarga kita di satu instansi tertentu, maka kita berikan proposal untuk membantu mereka. Ini namanya memberikan syafaat, bukan untuk kebutuhan kita. Jangan kita ambil bagian darinya sedikit pun. Ada juga orang yang pura-pura mengatasnamakan talabatul ilm, mengatasnamakan anak-anak yatim, padahal dia dapat bagian berapa persen dari situ. Ini haram hukumnya baginya. Dia dapat bagian hatta 1% sekalipun, tidak boleh diambil bagian sedikit pun darinya. Baik, afwan Ustaz, saya punya teman yang orang tuanya seorang HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Dulu saya sering menasihati dia, akan tetapi sekarang tidak, dikarenakan orang tuanya yang melarang dia bergaul dengan saya. Karena orang tuanya saya itu Wahabi. Apakah Wahabi itu Ustaz? Dan apa yang harus saya perbuat dengan kejadian ini? Wahabi itu, sudah kita sering jawab, adalah istilah yang dibuat oleh ahlul bid'ah untuk menjelek-jelekan ahlus sunnah, padahal Wahab itu nama Allah, mereka nisbatkan kepada nama Allah untuk menjelek-jelekan seseorang. Ini adab yang jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang harus dilakukan? Nasihati saja, tetap dinasihati anaknya ini. Kalau bisa dinasihati orang tuanya sekaligus, maka itu bagus. Bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah penyimpangan. Yang penting kita sudah sampaikan. Baik. Dari catatan, assalamualaikum. Ustaz menggambar dan memajang gambar di rumah itu tidak boleh. Kalau tidak boleh, KTP-nya naruhnya harus di mana? KTP kan itu tidak dipajang. KTP taruh di dompet saja. Itu pun KTP dibolehkan karena darurat. Tidak boleh dipajang. Assalamualaikum Ustaz. Kalau mondok di pesantren An-Nur sambil mencari istri boleh atau tidak? Waalaikumsalam, boleh saja insyaallah ta'ala. Dari Cartam, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ketika berjalan di depan ada wanita pakaiannya seksi, tidak berjilbab, jalannya cuma ada satu, padahal saya harus cepat-cepat, saya harus bagaimana, apakah berdosa? Di lambung saja. Kalau kita sengaja melihatnya, maka berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya belajar ilmu bela diri? Tidak mengapa insyaallah ta'ala, sepanjang tidak ada penyimpangan syariat di dalamnya. Contoh penyimpangan syariat seperti penghormatan ala Jepang, yaitu menundukkan badan, membungkuk kepada gurunya atau kepada lawan tandingnya. Ini tidak boleh. Nabi SAW melarang membungkuk kepada manusia. Dan ini menyerupai rukuk di dalam sholat. Baik. Demikian pula ada tenaga dalam dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya belajar ilmu tenaga dalam. Kata Ustaz itu sihir. Padahal saya enggak mohon bantuan jin, roh dan sebagainya. Yang saya lakukan sebelum latihan pernapasan atau tenaga dalam, saya berdoa dulu dengan membaca ta'awud, basmalah, syahadah dan istighfar. Latihannya juga kayak olahraga capek dan mandi keringat. Jadi di mana kesalahan saya? Dari jaka legok datar. Baik. Yang pertama, kesalahannya ketika kita berdoa atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rangkaian-rangkaian doa yang kita buat sendiri. Atau jumlah-jumlah bacaan yang kita buat sendiri. Baik. Maka ini bid'ah. Maka syaitan senang sekali dengan perbuatan ini, maka dia bantu. Yang kedua, kalau ibadah-ibadah tersebut kita niatkan untuk mencari tenaga dalam, agar bisa mendapatkan tenaga dalam, bukan semata-mata beribadah kepada Allah, ini salah. Niat yang salah. Maka syaitan membantu. Yang ketiga, ta'awud, basmalah, syahadat, istighfar, itu hanya sebagai penghias saja. Dan biasanya, orang yang mengamalkan atau mempraktekkan tenaga dalam ini, dia diisi jinnya oleh gurunya. Gurunya bilang, saya mau isi tenaga dalam, padahal jin yang diisi ke tubuhnya. Sudah ada jin di tubuhnya, tanpa dia sadari. Walaupun tanpa dia meminta bantuan jin tersebut, tapi memang jin itu sudah ditugaskan oleh gurunya untuk membantu dia untuk memunculkan seakan-akan itu tenaga dalam. Padahal bantuan jin, bantuan syaitan. Jadi tambahan bacaan-bacaan ta'awudz, basmalah dan sebagainya, ini cuma sebagai penghias untuk menipu. Seakan-akan itu ajaran yang baik, padahal tidak. Hati-hati. Kemudian yang keempat, andaikan itu baik, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya telah mendahului kita. Kalau itu baik, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hal itu. Yang namanya tenaga dalam dan ilmu kebal, padahal beliau sangat membutuhkan. Sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya dipenuhi dengan peperangan. Tidak ada satupun riwayat bahwa para sahabat itu punya tenaga dalam memukul musuh dari jarak jauh atau punya ilmu kebal, tidak mempan senjata tajam. Tapi yang ada, mereka punya pedang dan baju besi sebagai pelindung. Bukan ilmu kebal, bukan pula tenaga dalam, pedang yang mereka punya. Iya. Memukul dari jarak dekat, bukan dari jarak jauh, kecuali dengan melempar tombak ataupun dengan memanah. Jadi mereka memanah, bukan dengan tenaga dalam. Latihan memanah, jangan latihan tenaga dalam. Sekarang ini sudah era tembak-menembak, bukan era tenaga dalam lagi. Baik, latihan tembak-menembak, jangan latihan tenaga dalam. Nah, orang-orang yang memiliki tenaga dalam ini, yang mengklaim memiliki tenaga dalam dan ilmu kebal, sebenarnya orang-orang yang paling zalim. Karena dia memiliki ilmu kebal, memiliki tenaga dalam, tapi dia tidak pernah berjihad. Ya. Dia tidak berangkat ke Afghanistan. Minta izin sama pemerintah berangkat ke Afghanistan, lawan itu rudal-rudal Amerika. Kalau memang punya tenaga dalam atau ilmu kebal. Taib. Jadi ini tidak benar. Ini tipuan syaitan kepada manusia. Oleh karenanya dengan ilmu kita dapat mengetahui ini tipuan syaitan dan ajaran yang benar. Baik. Di sini ada Ustaz NU berkata, jauhi salaf karena bisa dikucilkan dan bakal dijauhi teman-teman katanya. Mereka jauh-jauh belajar agama ke Arab Saudi, balik ke sini cuma bisa ngomongin bid'ah, sok pintar, sok paling tahu, memecah belah umat, ikut aja yang mayoritas. Jadi anak harus bagaimana? Mohon nasihatnya. Sebenarnya ulama dahulu telah menasihatkan, seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu wa ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Yani maksud dengan jamaah kaum muslimin yang hakiki yang mengikuti kebenaran adalah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena memang mayoritas manusia itu pelaku kesesatan. Kenapa kita harus ikut mayoritas? Padahal mayoritas manusia berada di atas kesesatan. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengabarkan, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi, wajar memang kalau orang yang mengikuti kebenaran dikucilkan, dijauhi teman-teman, karena kebanyakan orang mengikuti kesesatan. Sehingga yang mengikuti kebenaran menjadi terkucil. Dan ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam akan datang, Islam datang dalam keadaan terasing. Terkucil Islam ketika datang. Umat manusia berada dalam kekafiran. Orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikucilkan oleh teman-temannya sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bukan dikucilkan, mau dibunuh. Bukan oleh sekedar teman-teman dekat, tetapi keluarga beliau sendiri, paman-paman beliau, keluarga dekat mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar mengucilkan, mau dibunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh mayoritas manusia ketika itu. Jadi, siapa sebenarnya yang mengikuti kesesatan, yang mayoritas atau minoritas? Yang mayoritas umumnya mengikuti kesesatan. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam akan kembali terasing sebagaimana dia datang. Fatuba lil ghuraba. Lalu kata beliau, maka beruntunglah orang-orang yang terasing, orang-orang yang dikucilkan karena dia mengikuti kebenaran. Iya. Adapun tuduhannya memecah belah umat karena ngomongin bid'ah, itu karena kebodohan dia. Sebab yang memecahkan umat, mencerai-beraikan umat, justru bid'ah itu sendiri. Mereka mengatakan demikian karena mereka tidak tahu hakikat persatuan. Yang mereka anggap persatuan itu yang penting baik-baikan, tidak saling mencela, bersatu, tidak saling bermusuhan. Bukan sekedar itu persatuan yang Allah inginkan. Tapi persatuan yang Allah inginkan, persatuan di atas sunnah, di atas kebenaran, bukan persatuan dengan para pelaku bid'ah. Dengan orang-orang yang telah mengikuti selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengabarkan, yang menyebabkan umat terpecah belah justru karena bid'ah-bid'ah dan karena penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Maka untuk menyatukan umat kembali harus hilangkan bid'ah ini dulu. Bagaimana bisa kita tidak ngomongin bid'ah? Sementara itu perbuatan yang tercela. Sementara kita mengaku sayang dan cinta kepada kaum muslimin, kenapa kita biarkan mereka melakukan bid'ah? Padahal kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat yang akan menyebabkan mereka masuk neraka. Kalau kita cinta dengan mereka, mestinya kita ingatkan, hati-hati dengan bid'ah, nanti kamu masuk neraka. Kalau kita biarkan, berarti tidak sayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, yaitu jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ikutilah jalan itu, wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti as-subul, yaitu jalan-jalan yang lain selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fatafarraqu bikum an sabili, karena itulah yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Apa yang menyebabkan tercerai-berai dari jalan Allah? Bid'ah-bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tolong penjelasan sepakat jumhur ulama, apakah ini hanya ulama salaf saja? Tergantung. Kalau yang dimaksudkan ulama salaf atau seluruh ulama, tergantung orang yang mengatakannya. Baik. Dan kalau dikatakan sepakat, itu pendapat seluruh ulama. Kalau hanya dikatakan jumhur ulama, itu pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kebanyakan ulama, dan itu belum tentu benar. Terkadang pendapat beberapa orang ulama itu lebih benar dibanding kebanyakan ulama. Tapi kalau sudah dikatakan sepakat seluruh ulama, maka itu sudah pasti benar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yajma'u ummati 'ala ad-dhalalah." Allah tidak akan membuat umatku sepakat di atas kesesatan. Bismillah, rokok adalah haram, bagaimana kalau sekedar menjualnya? Sama saja, menjualnya, membagi-bagikan gratis, itu termasuk tolong-menolong di dalam dosa. Tolong-menolong dalam dosa. Baik, barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.